Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nahl ayat ke-81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu 'alaykum la'allakum tuslimun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepada-Nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menyebutkan beberapa hal yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Allah jadikan kepada kamu tempat bernaung. Kalau kita lihat munasabah, ya, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, maka di sini saja sudah terlihat dengan tegas kesan dan munasabah daripada ayat itu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya menjelaskan Allah lah yang menciptakan bagi kamu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kamu tempat bernaung. Tempat bernaung, tempat berteduh ini lebih luas lagi, ya. Bisa saja tempat kita berteduh atau bernaung itu tidak dalam bentuk yang konkret seperti bangunan, ya. Kalau kata sakana yang terdapat dalam ayat yang sebelumnya itu lebih kepada bentuk bangunan, maka zilal di sini lebih kepada bentuk yang abstrak. Kita dapat berteduh. Berteduh dengan apa? Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah hati yang teduh. Maka hati kita menjadi teduh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita apa yang ada di alam semesta ini, menjadikan hati kita teduh. Mengapa? Karena Allah telah menciptakan potensi yang kita sekalipun berkumpul manusia seluruhnya tidak akan mampu menciptakan itu. Kita ambil satu contoh matahari. Sekalipun manusia seluruhnya berkumpul dengan kecerdasan dan kepintaran mereka, ya, maka mereka tidak akan mampu menciptakan matahari. Maka alhamdulillah hati kita teduh. Karena apa? Karena kita tidak usah bingung, tidak usah susah hati, ya, karena setiap pagi matahari akan terbit dari timur dan akan tenggelam di barat, dan begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesemuanya itu kepada kita dari potensi yang ada di alam semesta ini, sehingga hati kita menjadi tenang dan teduh. Dan begitu juga ketika kita memiliki rumah, maka rumah itulah tempat kita berteduh. Ketika kita memiliki orang yang sayang kepada kita, orang yang senantiasa peduli dengan keadaan kita, maka kita akan merasakan keteduhan itu. Ingatlah bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah menyatakan bahwa Allah memberikan kepada kamu tempat tinggal di gua. Tentunya ini dahulu cerita di mana konteksnya pada masa lampau, ya, orang-orang seperti kaum Tsamud itu membuat, dan di Madain Saleh itu membuat rumah-rumah mereka di gunung-gunung. Dan begitu juga sekarang kita juga menjumpai rumah-rumah yang terdapat di gunung walaupun mereka tidak tinggal di dalam gua. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala jugalah yang memberikan kita gunung. Dan gunung ini sangat banyak fungsinya, ya. Sekalipun terkadang dia menyebabkan malapetaka, tetapi gunung itu lebih sering memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita sarabil, yaitu pakaian. Ada yang terbuat dari wool, ada yang terbuat bahkan sekarang ada yang dari plastik, ya, dan ada yang dari yang lain-lainnya, dari bahan kain dan sebagainya, untuk menahan sengatan matahari yang akan dapat langsung mengenai kulit kita dan tubuh kita. Dan begitu juga ada pakaian baju besi yang dahulu dipergunakan untuk berperang. Nah, yang menjadi catatan penting di akhir ayat ini, Allah tegaskan semuanya itu Allah sempurnakan nikmat bagi kamu agar kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa nikmat yang Allah berikan kepadamu itu tiada lain adalah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah, bahwa untuk mendekatkan dirimu agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Demikianlah mungkin dari pengantar dari saya. Di studio telah hadir Al-Ustaz kita yang saya yakin bagi para pendengar tidak asing lagi, Ustaz Perdana Indra. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini. Dan saya mencoba untuk memfokuskan di keterangan atau redaksi akhir dari ayat ini. Kazalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Setelah Allah membicarakan banyak hal, burung-burung di udara, rumah menjadi tempat tinggal, di ayat ke-81 ini Allah mengatakan gunung yang bahkan dijadikan sebagai tempat tinggal, ya, pakaian yang menjaga manusia agar jangan kepanasan atau jangan kedinginan, pakaian besi yang bisa dipergunakan untuk berperang, ya. Semuanya ini Allah gambarkan dengan kazalika, ya. Demikian itulah yang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau Allah mempergunakan redaksi kata tunjuk yang menunjukkan sesuatu yang jauh, kazalika, zalika atau tilka, itu maknanya adalah bahwa yang ditunjuki itu adalah sesuatu yang sangat besar, ya, sangat besar sekali, merupakan nikmat yang sangat besar, atau kalau merupakan azab, suatu azab yang sangat besar, yang jauh di luar batas nalar manusia, yang tidak akan pernah sanggup dipikirkan oleh manusia. Di dalam keterangan ayat ini Allah mengatakan kazalika, seluruh yang Allah paparkan sebelumnya, informasi, gambaran tentang kekuasaannya, fenomena di dalam kehidupan keseharian manusia yang biasa kita pergunakan, ya, bulu ayam, ya, pakaian dari benang sutra dan sebagainya, rumah-rumah yang kita hias, itu semua adalah merupakan kazalika, sesuatu yang besar, yutimmu ni'matahu, yang Allah berikan buat kebaikan manusia, kebaikan makhluk yang diciptakannya. Yutimmu ni'matahu, bukan hanya itu saja, yang hebatnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwa Allah menyempurnakannya, Allah akan menjaga dan memeliharanya, Allah tidak akan membiarkannya hancur, dan kalaupun rusak, itu Allah akan gantikan. Makanya di dalam siklus alam ini ada gunung meletus, menghancurkan tanaman sawah dan sebagainya, akan tetapi sekian tahun kemudian tanah itu kembali menjadi baik, kembali bisa ditanami hijau, seakan-akan sekian tahun kemudian tidak lagi nampak bekas-bekas gunung meletus yang menghancurkan segalanya pada waktu terjadinya, karena sudah berubah hampir 100%. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga segala nikmat yang diberikannya kepada alam semesta, terutama sekali kepada manusia. Nah, oleh karena itulah kenapa kemudian Allah mengatakan la'allakum tuslimun, agar kamu berserah diri kepadanya, agar kamu Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Jangan dengan segala nikmat yang sudah diberikan malah menjadi ingkar. Jangan dengan segala kebahagiaan diberikan malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan segala kebaikan-kebaikan, kesehatan dan segalanya, kita malah mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mencari pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kata Allah, dengan beberapa gambaran informasi yang sudah dipaparkan, baik itu penciptaan langit dan bumi. Dan yang lebih hebat, di dalam surah An-Nahl ini Allah mendetailkan gambaran tentang kekuasaannya, baik itu pada rumah, baik itu pada barang-barang mebel di yang menjadi hiasan rumah, pakaian yang melindungi. Jangan sampai membuat seorang manusia lupa siapa yang memberikannya segala kebaikan. La'allakum tuslimun. Sikap terbaik yang harus kita lakukan adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang baik, seorang manusia yang cerdas adalah manusia yang tahu betul bahwa segala yang dia nikmati, segala fasilitas yang dia dapatkan itu adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita merenungkan kembali betapa besar ciptaan Allah yang diperuntukkan buat kita, betapa besar kasih sayang Allah yang tidak pernah putus, yang selalu diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, hendaklah kita mencoba untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, semakin mendudukkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Karena sebagaimana kata ulama, barang siapa yang menghambakan dirinya kepada Yang Maha Mulia, maka dia akan menjadi hamba yang mulia. Akan tetapi pada saat dirinya menghambakan dirinya kepada yang maha hina, kepada yang hina, maka dia akan menjadi hamba yang hina. Saya kira itu sahaja. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin apa yang disampaikan Ustaz Perdana tadi sungguh sangat mengena di hati kita. Satu catatan penting di akhir daripada penyampaian kita di hari ini, bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini wajib kita syukuri. Dan rasa syukur itu haruslah kita buktikan dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Allah telah berikan kepada kita dalam hidup dan kehidupan ini semuanya dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menghambakan diri kita kepadanya. Demikian yang dapat disampaikan saya Ardian Syah bersama Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.